ketika ada akan hutang, maka apa? Beliau tidak mau menyolati sebelum ada yang menanggung hutang. Nah, berarti ini hak rakyat. Kalau rakyat masih meninggalkan hutang, maka penguasa yang membayarkan, termasuk melanggar harus membayar denda. Tuh, masih ingat sekali ada seorang yang datang ke Nabi SAW mengadu bahwa dia telah bertubuh dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Nah, kan dia harus membayar, membayar kifar. Nah, dia tak mampu rezeki, maka Nabi yang membayar. Ya, Nabi di sini sebagai apa? Sebagai pemimpin. Maka pemimpin, kalau ada rakyat tidak sanggup membayar kifarat, pemimpin yang membayarkan. Ini hak-hak rakyat. Gitu ya. Nah, ini haknya tidak diberi. Haknya tidak diberi. Kami dibiarkan lapar, misalnya ya. Kami dibiarkan terlumpa-lumpa, kami tidak diperhatikan dan seterusnya. Sementara hak penguasa dia tuntut. Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Kami harus berbuat apa? Kalau kami sebagai rakyat mempunyai pemimpin seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Fa'aradu anhu, Nabi berpaling. Nabi berpaling, tidak mau menjawab. Melengok. Tsumma sa'alahu, lalu Salamah bertanya Nabi seperti tadi. Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Kalau kami dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang mementingkan dirinya sendiri, yang tidak amanah, yang korup dan seterusnya. Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, isma'u wa adi'u, dengarkan, taati, dengarkan pemimpin itu, taati pemimpin itu. Padahal jelas-jelas pemimpin ini zalim, tidak amanah, tidak jujur, korup, ahli maksiat, menahan hak rakyat. Nabi mewajibkan kepada kaum muslimin, para rakyat, isma'u wa adi'u, dengarkan apa kata pemimpin itu, taati apa perintah pemimpin itu. Kenapa? Wa inna ma'alaihim ma humilu, karena kewajiban mereka itu urusan mereka. Wa alaikum ma humiltum, kewajiban kalian urusan kalian. Gitu ya. Urusan mereka, mereka tidak melaksanakan kewajiban, urusan mereka. Pemimpin tidak amanah, pemimpin tidak jujur, pemimpin tidak memperhatikan hak rakyat, urusan pemimpin dengan Allah. Adapun urusan kalian dengan Allah apa? Taat kepada pemimpin. Sama ketika seorang istri mempunyai suami ahli maksiat, ambil sikap jangan? Jangan. Suami tidak sholat, suami suka mabuk, suami suka main judi, itu urusan suami. Urusan istri masih taat atau tidak? Masih. Urusan suami, urusan suami, urusan istri, urusan istri. Jangan taat kepada suami, nunggu suami itu menjadi orang baik. Sama dengan kita para rakyat taat kepada penguasa, tidak nunggu penguasa itu jadi penguasa yang baik. Sama ketika anak taat kepada ayah ibunya, tidak menunggu ayah ibunya jadi orang baik itu. Bahkan yang paling jahat sekalipun, yang paling buruk sekalipun, apa? Kafir. Orang tuanya kafir. Anak wajib taat atau tidak? Wajib. Nah ini ketaatan rakyat kepada penguasa, ketaatan anak terhadap orang tua, ketaatan istri terhadap suami, sifatnya sama. Melihat apanya? Melihat melihat orangnya apa melihat perintahnya? Melihat perintahnya, tidak melihat orangnya. Ya, kayak apapun orangnya, seperti apa suami itu. Kalau taat pada suami, nunggu suami itu baik, ya pengertian, sabar, ganteng, kaya, ya gak usah diajari, ya pasti taatnya sama suami itu. Pengertian, sabar, baik hati, ya banyak duitnya, ganteng, ya semua istri bisa, orang kafir juga bisa, gak usah diajari. Ya, disuruh gak taat malah gak mau, ya, suruh gak taat gak mau, suaminya baik, ganteng, banyak duit, dan seterusnya. Ibu kan itu maksud. Ya, jadi apapun keadaan suami, ketika dia masih suami, maka wajib taat. Ya, kalau dia tidak sanggup karena ada sesuatu, datang ke hati. Begitu juga rakyat terhadap penguasa, maka seperti apapun keadaan penguasa, wajib taat. Kecuali, ya nanti akan dibahas, atau kemarin sudah kita baca hadisnya, illa antarau fihi kufran bawahan, kecuali jika engkau melihat pada diri penguasamu itu kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas-jelas kufur. Penguasa kita mengatakan babi halal, sholat tidak wajib, haji tidak perlu, baru boleh. Itu pun boleh, bukan wajib. Kalau kita diam saja tidak lawan, tidak apa-apa. Ya, sifatnya boleh. Itu pun kalau yakin kaum muslimin menang, ada kekuatan bersatu. Jadi intinya menentang penguasa, tidak taat kepada penguasa, itu boleh. Ya, rawahu muslim, hadis ini sahih, jika timar. Bikul hadis. وجوب الطاعة للحاكم ولو قصر في واجبه حفاظا على الاستقرار في المجتمع ودرءا للفتن. واجب طاعة kepada seorang hakim, disebut hakim di sini. Karena apa? Karena dalam Islam tidak dipisahkan antara presiden dan hakim, antara pemimpin dengan hakim. Tidak seperti di negeri-negeri hari ini, termasuk di negeri kita ini, presiden bukan hakim, hakim bukan presiden. Dalam Islam, Abu Bakar adalah khalifah, qadhi juga, hakim juga. Umar adalah khalifah, hakim juga. Utsman adalah khalifah, hakim juga, Ali dan seterusnya. Kecuali jika khalifah ini tidak mampu, maka dia boleh menunjuk seorang ulama untuk menjadi qadhi hakim. Ya, seperti khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, seperti khalifah Harun al-Rasyid misalnya, Al-Mahmud misalnya, menunjuk hakim, menunjuk qadhi. Ini boleh. Ya, tetapi jika dia juga menyatakan dirinya sebagai hakim, boleh. Bahkan itu zaman terbaik seperti itu. Rasulullah adalah pemimpin dan hakim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pemimpin dan juga hakim. Oleh karena itu ada pembahasan bagaimana jika khalifah tertinggi melakukan pelanggaran, siapa yang akan menghakimi? Ini tidak ada jawaban. Ya. Ini tidak ada jawaban. Ya. Nah, kalau di kita kan enggak. Presiden salah, tetap diadili oleh hakim. Dalam Islam tidak, ya, karena khalifah dalam Islam mempunyai kedudukan yang luar biasa tingginya. Ada keistimewaan-keistimewaan khusus, ya, baik dunia atau akhirat. Akhirat sudah kita bahas. Dapat apa pemimpin yang adil? Iya, akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Rasulullah. Walau faktor fi wajibihi, walaupun pemimpin tersebut, hakim tersebut tidak menunaikan kewajiban, kewajiban-kewajiban tidak ditunaikan. Seperti seperti hari ini kaum muslimin terfitnah, mereka banyak mengatakan tidak usah taat kepada presiden yang begini, yang begitu. Ini jelas keliru. Hifazan 'ala al-istiqrari fil mujtama'i wa dar'an lil fitan. Ini untuk menjaga persatuan masyarakat kaum muslimin dan untuk menghindari fitnah. Karena akan terjadi fitnah besar apabila kaum muslimin memerangi penguasa. Dan itu kita lihat hari ini. Ya. Apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di negeri-negeri muslim hari ini, kita saksikan. Gara-gara apa? Mereka menentang pemimpin. Ya. Yang kedua, takfirul hukami fi wajibihim la yasuhu takfiran nasi fi wajibatihim li anna syududa la yu'alaju bisyudud. Kekurangan seorang hakim, penyelewengan seorang hakim, seorang penguasa terhadap kewajiban-kewajiban dia, ini tidak boleh menyebabkan para rakyat untuk mengurangi kewajiban mereka. Pemimpin tidak melaksanakan kewajiban, buat apa kami melaksanakan kewajiban? Kan yang sering kita dengar seperti itu. Itu ro'yu. Barangkali orang yang memakai ro'yu, kalau kita pakai ro'yu mungkin sama dengan mereka. Hanya kita bedanya mereka dengan kita, kita dengan jari. Idza warada al-athar batalan madar. Kalau sudah ada athar, sudah ada dalil, maka seluruh pendapat batal. Maka jika di antara kita ada yang berpendapat seperti itu, mari kita batalkan. Kenapa? Karena ada dalil yang jelas-jelas dalil itu menentang, melawan keburukan penguasa dengan keburukan pula. Karena penguasa menyeleweng, maka rakyat juga harus menyeleweng. Tidak usah taat pada penguasa. Ya. Dan ini buruk. Dan ini buruk. Berhubung pemimpin kita melenceng, nyeleweng, korupsi, tidak usah taat. Lampu merah, kerja. Ya. Ini satu arah, lawan. Kan jadi hancur. Kita sendiri kan. Maka yang terbaik taat. Dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna as-sududa la yu'alaju bis-sudud. Keburukan itu tidak akan diobati dengan keburukan pula. Itu kan buruk. Kita ingin menghilangkan keburukan itu dengan keburukan pula, tidak boleh. Tidak benar. Gitu. Maka kaidah ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya bagaimana mengobati penyakit dengan khamar, mengobati penyakit dengan darah, mengobati penyakit dengan racun. Ya, Nabi melarang. Faedahnya, tidak mungkin penyakit bisa disembuhkan dengan penyakit pula. Ya, dengan racun, dengan khamar. Khamar itu bukan obat. Misalnya ada penyakit bisa sembuh dengan darah babi atau dengan daging babi, wajib kita ingkar. Wajib kita ingkar. Dan tidak mungkin, ya. Karena babi ini hal yang haram, daging babi ini haram dengan nas Al-Qur'an kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak mungkin ada kebaikan di situ mengobati penyakit. Kalau tahu ada, maka itu ujian bagi kita orang-orang beriman. Ujian untuk apa? Untuk memilih sabda Nabi. Untuk tidak terkecoh dengan kenyataan. Ya, karena kenyataan itu bisa membohongi, adapun dalil pasti benar. Yang terakhir, kullun mas'ulun an 'amalihi wa mu'aqadun an tafsirihi. Semua orang akan dimintai pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban tentang amalnya dan akan dihukum atas kekurangannya, penyelewengannya. Jadi masing-masing penguasa akan ditanya dan dihukum, rakyat juga akan ditanya dan dihukum. pencuri. Mencuri dosa, dosa besar. Lalu pencuri itu kita pukul, kita tendang, bahkan kita injek-injek, kita bakar. Maka apa? Ini lebih dosa lagi. Ya, ini lebih dosa lagi. Gak berhak. Gitu ya. Hari ini terjadi kerusakan yang besar. Ya, seolah-olah kalau atas nama massa, atas nama masyarakat, atas nama orang banyak, itu gak mungkin salah. Ya, sampai polisi saja gak berani nonton. Ya, orang jelas tuh maling lagi dibukin, lagi diajar, dibakar. Ada polisi 3, 4, 5 nonton. Ya, ayo rusak. Ya, di penguasa takut dengan masalah. Padahal jelas-jelas salah. Ya, 670. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إنها ستكون بعدي أثرا. Sungguh sepeninggalku nanti, kata Nabi, akan muncul athara. Antum tahu athara? Pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, tidak adil. Keluarganya diberi, kroni-kroninya diberi, rakyat yang enggak ada hubungannya, miskin, tidak diberi, bahkan dizalimi, tanahnya dirampas, ya, sudah pasti terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksikan hari ini apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat pemimpin seperti ini, ya, mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya, kroninya, keluarganya. Dan pemimpin kaum ini, pemimpin kaum ini, dia tidak berbicara tentang Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, urusan mereka. Ini pemimpin kaum ini. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Maksudnya para sahabat melihat itu sudah berubah. Akan muncul nanti peninggalan. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Jika di antara kami ada yang menjumpai pemimpin seperti itu, jika di antara kami ada yang mendapati zaman itu, pemimpin yang atara mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya, kaifa ta'muruna, apa yang akan engkau perintahkan kepada kami ya Rasul, kami harus berbuat apa? Nabi menjawab, tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum, kalian harus menunaikan kewajiban kalian. Jadi rakyat harus menunaikan kewajibannya. Apa kewajiban rakyat tadi? Taat. Tidak boleh mencaci maki penguasa di depan orang banyak. Tidak boleh menyebar aib penguasa. Saya tahu presiden saya ini pernah berbuat zina misalnya, minum pamer misalnya. Saya sendiri yang tahu, maka haram bagi saya menyebar luasnya. Ya, kalau teman saya berzina lalu saya sebar luaskan, haram. Kalau presiden saya berzina saya sebar luaskan, lebih haram lagi. Ya, hak mukmin besar, hak mukmin yang menjadi pemimpin lebih besar. Lalu bagaimana hak kalian? Kewajiban disuruh tunaikan. Bagaimana hak? Ketika hak itu tidak diberi oleh penguasa, karena penguasa itu atara, maunya memberi keluarganya saja, teman-teman dekatnya saja. Apa kata Nabi? Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Hak kalian minta saja kepada Allah. Hak kalian minta saja kepada Allah. Jangan minta para pemimpin itu. Enggak akan dikasih kan? Orang dia atara, maunya memberi kepada orang-orang tertentu, suka-suka dia. Maka jangan minta kepada dia. Mintalah kepada Allah. Dari sini keluar hukum bahwa ketika rakyat dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang fajir, yang tidak adil, maka apa? doa para rakyat sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Lihat, Nabi utusan Allah mengatakan ini, mintalah kepada Allah, berarti Allah siap memberi. Ya. Ini yang tidak dipakai oleh kaum muslimin, daripada ke Monas, daripada ke Bundaran HI, daripada bikin macet jalanan, menuntut penguasa kan, agar BBM jangan naik, agar biaya sekolah hari agar sementara penguasa aparat. Kata Nabi, minta saja promo, minta saja promo. Ya, mau ditentang hari ini dengan rohnya, ah oh, kok gitu sih? Oh, waktu kapal itu. Ya, foto pemimpin dolim malah minta promo. Ayo mau pakai rohnya, apa mau pakai dalil? Ini dalil. Kalau mau pakai rohnya silakan. Salaf berlepas diri dari rohnya yang bertentangan dengan dalil. Ida warodal azhar bakalan mawar. Kalau sudah ada dalil, maka seluruh bentuk pandangan, pendapat, akal batal. Ini dalil. Disuruh memohon kepada Allah, minta kepada Allah ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Nah, ini nasihat para ulama. Termasuk Al-Imam Al-Tuhawi dalam kitabnya Aqidah Tuhawiyah. Beliau nasihati para kaum muslimin, jika kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang fajir, maka berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, ketika sahabat dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad, ini manusia-manusia kejam, pembunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Husain. Ya. Nah, di situ ada Anas bin Malik, Ahmad bin Abu Bakar masih hidup. Ya, masih hidup. Nah, mereka berdoa kepada Allah, masuk mengamalkan hadis ini, maka Allah kabulkan. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad dan teman-temannya. Allah munculkan siapa? Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang di zaman beliau lah para amil zakat kebingungan. Ya, ini harta baitul mal menumpuk mau diberikan kepada siapa? Kaum muslimin tidak ada yang jika kita mengamalkan sabda Nabi ini sebagaimana para sahabat, insyaallah taala Allah akan memberikan keberkahan terhadap negeri kita ini. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, yang bagi ala ulatil umuri al-adlu baina ar-ra'iyyah, wajib bagi pemimpin untuk adil di antara para rakyat. Wajib hukum. Apa adil yang dimaksud? Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meletakkan pada tempatnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus dijalankan oleh pemimpin itu. Ini namanya adil. Ya. Tidak adil versi orang-orang kufar. Ya. Tentu beda. Ya, ukuran keadilan antara kaum muslimin dengan non muslim beda. Contoh yang mudah saja. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, dia baik. Ada orang Kristen masuk Islam, dia baik. Diberi zakat, gitu kan? Diberi zakat. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, dibunuh. Wah, ada lama. Ya. Begitu masuk Islam, dia diberi zakat. Begitu masuk Kristen, malah dibunuh. Ya. Diberi apa kan? Nah, ini beda. Ya. Dan itulah tadi. Karena adil adalah mengikuti kolom nokokor rasul. Kan ada seorang tokoh di negeri kita yang mengkritik Islam dari sisi. Ya, alhamdulillah tokoh itu sudah meninggal. Yajibu ala wulatil amri italul hukuki ila ashabiha wa adami akli anwalin nar wa hadmi hukukihim والإسراء على حساب الرعية. واجب wajib bagi pemimpin untuk memberikan hak kepada yang berhak. Rakyat berhak begini harus diberi. Orang miskin berhak mendapatkan harta makanan wajib. Ya. Saya kira jika penguasa melaksanakan hadis Nabi ini, maka tidak ada lagi yang minta-minta di lampu merah itu, di jalanan. Ya. Kita khusnudzon saja, mereka miskin, mereka lapar, mereka butuh makan. Maka wajib penguasa untuk tampil, memberikan harta negara, insya Allah ada, ya, untuk mereka. Wajib. Ya. Jika seorang penguasa melihat ada rakyatnya yang lapar, maka wajib memberi makan. Bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya, Umar mencari padang sendiri. Muawiyah menunjuk orang-orang tertentu. Sudah kita baca kemarin harinya ya. Muawiyah menunjuk orang-orang tertentu untuk nyari siapa yang kelaparan, siapa yang butuh pertolongan, siapa yang terlilit hutang. Inilah teladan-teladan kita. Sayyidul Umara'u wal Hukamu umuran munkiratan fi syar'illah. Akan muncul pemimpin-pemimpin nanti di akhir zaman, peninggalan Nabi terselah, pemimpin-pemimpin yang buruk, ya, yang menyimpang dari syariat Allah. Akan ada. Dan sekali lagi, kita telah menyaksikan, ya, telah datang apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman kaum muslimin selalu ada menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa akan muncul Nabi palsu, orang-orang yang murtad. Umar menyaksikan apa yang diterdakan oleh Nabi tentang tabi'in terbaik yang telah berbakti pada ibunya Uwais Al-Qaq. Ali menyaksikan sabda Nabi bahwa muncul orang-orang khawarij yang sifatnya begini, begini, begini, disaksikan oleh Ali. Terus sampai zaman Syekhul Islam, sampai zaman kita hari ini, ada saja sabda Nabi yang disaksikan kebenarannya oleh kaum muslimin. Termasuk kita hari ini menyaksikan sabda Nabi yang yang terakhir, al-khata'u la yu'alaju bi khata'in mithli. Kesalahan itu tidak akan diobati dengan kesalahan yang sama. Tidak mungkin kesalahan diobati dengan kesalahan. Maka melawan kezaliman dengan kezaliman pula tidak boleh. Melawan sihir dengan sihir pula pendapat yang rajih tidak boleh. Ya, orang bohong kita bohongi juga tidak boleh. Ya, nah, jadi keburukan tidak boleh dilawan dengan keburukan. Oleh karena itu, jika hak kita dirampas, terutama oleh pemimpin, maka iktasabahu 'inda Allah wa iltaja ilaihi, kita harus beriktisab, memohon ganjaran di sisi Allah, pasrah kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, akan tetapi dengan melaksanakan asbab, tetap asbab harus dijalani. Apa misalnya nasihat? Ya, saya akan bawakan hadisnya oleh beliau dalam syarahnya bagaimana cara menasihati beliau. Ya, 671. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat padaku, berarti dia taat kepada Allah. Tidak mungkin taat kepada Nabi kok bermaksiat kepada Allah. Gitu. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Allah tapi bermaksiat kepada Nabi, enggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada perintah Nabi bertentangan dengan perintah Allah. Tidak mungkin, selama-lamanya. maka pertentangan sebuah ayat dengan hadis yang sahih tidak mungkin selama-lamanya. Empat faedah ya, yang antum sering dengar. Tidak mungkin sebuah ayat bertentangan dengan ayat lain, tidak mungkin sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain, tidak mungkin sebuah ayat bertentangan dengan hadis, tidak mungkin sebuah ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin. Ilmu pengetahuan yang benar ya, yang sunnatullah, bukan teori. Teori bukan ilmu pengetahuan. Ya. Manusia ini dulunya perang, ini bukan ilmu pengetahuan. Itu teori saja. Ya. Bumi itu dulunya begini, manusia itu dulunya, itu teori. Kalau ilmu pengetahuan menjadi kenyataan, seperti yang kita saksikan. Waman asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, apa maksiat? Apa maksiat? Nah, kalau antum memahami kalimat sebelumnya, antum akan tahu maksiat itu apa. Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia bermaksiat kepada Allah. Berarti maksiat itu apa? Iya, tidak taat. Tidak taat itu maksiat. Bidzut ta'ah. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya maksiat. Ya. Yeah. Bukan tidak melaksanakan perintah. Keliru kalau maksiat itu mengatakan tidak melaksanakan perintah. Kenapa? Ya. Yeah. Salat duha perintah bukan. Perintah. Puasa Senin Kamis perintah bukan. Perintah. Kita tidak taat. Enggak salat duha, enggak puasa Senin Kamis maksiat enggak? Enggak. Karena perintah ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau perintah yang wajib, iya. Perintah yang wajib kita tidak laksanakan, berarti kita bermaksiat. Jadi maksiat diddut ta'ah. Sama dengan bid'ah, diddut sunnah. Tidak ada sunnahnya, berarti bid'ah. Tidak taat, berarti maksiat. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira, barang siapa yang mentaati pemimpin, amir, presiden, raja, khalifah, faqad ata'ani, maka berarti dia taat kepadaku. Maka mari kita taati pemimpin kita. Apa perintah presiden kita? Apa kebijakan pemerintah kita? Sami'na wa ata'na, berarti kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak taat, mendemo, memprotes, berarti kita tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali perintahnya jelas-jelas dosa, keputusannya, kebijakannya jelas-jelas dosa, boleh kita tidak taat. Ya. Tapi sekedar BBM naik, sekedar ini itu kan enggak dosa. Maka wajib kita taat. Wa may ya'til amira, dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, tidak taat kepada amir, faqad asani, maka berarti dia bermaksiat kepadaku. Tidak taat kepadaku. Ya. Berarti orang yang demo memprotes kebijakan penguasa, mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, berarti dia sedang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, muttafaqun alaih, hadits ini sahih riwayat Bukhari dan Fikrul Hadis. As-sam'u wa tha'atu tajibu lil imam al-a'zam. Wa man wallahu al-imam wilayatan khassa. Mendengar dan taat wajib dilaksanakan oleh rakyat terhadap al-imam al-a'zam, pemimpin tertinggi, presiden, raja, khalifah, amir, atau orang yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh khalifah secara khusus. Siapa? Gubernur, bupati. Kita tidak taat kepada bupati kita, berarti tidak taat kepada amir. Kita tidak taat kepada camat kita, berarti tidak taat kepada amir. Jadi kan takut. Ada di sini keluar hukum, Pak. yang menunjuk amir dan seterusnya itu taklim. Yang atas menunjuk yang bawah. Tidak seperti kita, ya. Ditunjuk oleh yang bawah, rakyat. Ini menjadi sedikit. Ta'atu ulil amri bil ma'rufi qurbatan ila Allah yudhafu 'alayha al-mar'u. Taat kepada ulil amri dalam hal-hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat, itu qurbatan ila Allah, apa? Ibadah. Qurba, qurba itu kan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, wirid, itu bentuk qurbatan. Mendekatkan diri kepada Allah, berpahala, ibadah. Ibadah ada yang mahdho, ada yang ghairu mahdho. Ini yang ghairu mahdho. Taat kepada pemimpin, ini qurbatun ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, yuthabu 'alaihi al-mar'u, akan diberi pahala. Ya, orang yang taat kepada pemimpin akan diberi pahala. Yang terakhir, may yuti'ir rasula faqad ata Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi tha'ati Allah subhanahu wa inna Allah amara bi tha'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul menyuruh kita semua untuk apa? Rasul menyuruh kita semua untuk taat kepada Allah. Sebaliknya, Allah menyuruh kita semua untuk apa? Taat kepada Rasul. Ya kan? Ya. Allah menyuruh kita semua untuk taat kepada Rasul. Rasul menyuruh kita semua untuk taat kepada Allah. Jadi tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan sama Allah. Siapa yang taat kepada Allah, dia pasti taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada atau fokus. Pengumuman, kita libur ya. Kita libur 3 pekan insyaallah ya. Besok pekan depan lagi. Jadi kita ketemu lagi tanggal 8 ya. 8 Juli ya. Insyaallah. من كره من أميره شيئا Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu pada diri pemimpinnya, presidennya, amirnya, falyasbir, maka dia harus sabar. Manusia kan gak ada yang sempurna. Saya tidak suka sekali dengan presiden kita itu yang gayanya begini, yang sifatnya begini. Wajib kita paham. Ya, dan nasib kita dapat pemimpin seperti itu. Sama dengan istri. Ketika punya suami pemalas misalnya, ya, bau, gak suka mandi misalnya, sama, wajib sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran. Karena barang siapa yang keluar, keluar di sini maksudnya keluar dari ketaatan, tidak mau mengakui lagi, tidak mau taat lagi pada penguasa, shibran, sejengkal. Keluarnya itu sejengkal. Berarti tidak taat dalam kadar yang sangat sedikit, sejengkal. Mata misatan jahiliyatan, maka nanti dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Wajib bagi kita apapun yang terjadi, selagi pemimpin kita tidak menyuruh maksiat, wajib kita taat walaupun secara hawa nafsu kita tidak suka. Ya, sama mutafakun alaih. Fikul hadis, الصبر على انحراف ولاة الأمر ولكن مع إزداء النسي والجهر بالحق لهم قرر الاستطاعة. Wajib sabar terhadap pemimpin yang buruk, menyeleweng, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk menasihati kalau bisa sekedar kemampuan. Ya, siapa misalnya istrinya, adiknya, abangnya, teman dekatnya, wakilnya, menteri-menterinya, atau siapapun yang bisa bertemu, bertatap muka dengan presiden itu, maka dia, mereka disuruh menasihati presiden. Cara menasihatinya saya bacakan ya. Di akhir hari ini beliau membawakan ucapan Nabi dalam Musnad Ahmad, ya, Al-Hakim, Tabrani dan lain-lain. Man arada ayyan suhari sultanin bi amrin, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, fala yubdiluhu alaniyatan, maka jangan terang-terangan di depan umum, walakin liyakud biyadik, akan tetapi pegang tangannya, wayaklubih, ajak ke tempat sepi berdua, bertiga mungkin boleh ya. Jangan rame-rame. Fa in qabala minhu sadaqa. Kalau dia menerima, pemimpin itu menerima nasihat kita, alhamdulillah. Itu tujuan kita. Wa illa, kalau tidak, kana qad adda allazi 'alayhi lahu. Kalau dia tidak terima, pemimpin itu tidak mau terima nasihat kita, maka kita sudah gugur kewajiban. Sudah selesai. Ya. Ini cara kita untuk menasihati pemimpin. Yang terakhir, 673 sebuah hadis dhaif menurut beliau, ya, tetapi menurut Imam At-Tirmidzi hadis hasan. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana sultan ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan sultan, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Barang siapa yang ahana yuhinu, menghinakan, ya, menjelek-jelekkan, mencaci maki, maka Allah akan menghinakan dia. Ya, dengan agak panjang lebar beliau menerangkan rawi-rawi hadis ini yang menurut penyelidikan beliau hadis ini sahih. Ya, tetapi secara makna sahih. Sesuai dengan hadis-hadis sahih bahwa kita tidak boleh menghinakan penguasa, mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, terutama di depan umum. Iya, ada pertanyaan? Silakan. Iya memang seperti itu. Kesal asal tidak apa mengikuti kekesalan kita. Sama kita tersinggung dengan ibu kita, kita kesal dengan ayah kita, nggak apa-apa. Asal jangan menyebabkan kita mengucapkan ucapan dosa, membentak beliau, menghardik beliau, gitu. Walaupun kita kesal, walaupun kita yakin kita benar, ibu kita yang salah, ibu kita salah paham. Tetap kita harus apa? Ya. Saya bacakan pertanyaan yang ada. Bagaimana batasan ijazah seorang wanita yang ditinggal mati suami? Apakah boleh keluar ke halaman rumah hanya untuk menyapu atau bolehkah pergi keluar kota ke rumah mahramnya untuk tinggal beberapa hari? Idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashhar, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu yang dicontohkan oleh para sahabiah memakai pakaian hitam. Memakai pakaian hitam. Berarti tidak masa idah boleh warna merah, kuning. Aisyah pernah memakai warna merah. Kemudian dilepas seluruh perhiasannya. Dilepas seluruh perhiasannya. Kemudian tidak berhias sedikit pun. Tidak pakai celak mata, tidak pakai bedak, tidak, ya tidak berhias. Dan jangan keluar rumah kecuali urusan darurat. Beli makanan, tentu ya. Tidak ada yang disuruh, nah ini boleh. Adapun keluar rumah untuk menetap beridah di dalam rumah, mungkin rumah adiknya, rumah keluarganya, ini boleh. Nabi menyuruh seorang sahabiah yang baru dicerai oleh suaminya tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum. Nah, berarti kan berjalan keluar, boleh. Ya. Ah, nanti diem di rumah itu. Perempuan-perempuan jahiliyah itu setahun ditinggal mati oleh suaminya, itu setahun tidak keluar rumah. Itu perempuan jahiliyah. Perempuan-perempuan Abu Jahal, Abu Lahab itu setahun. Ya. Hari ini muslimah, ya. Paginya suami meninggal, ya. Besoknya sudah ke Blok M Square, ya. Sudah ke Mangga Dua, ya. Ini muslimah. Itu perempuan jahiliyah. Setahun. Nah, Islam menetapkan 4 bulan 10 hari wajib ditaati. Bagaimana adab berzikir yang benar? Misal membaca zikir pagi petang, apakah harus dalam keadaan berwudu menghadap kiblat menutup aurat? Tidak ya, tidak. Kalau wudu jelas keutamaannya. Kapanpun dalam keadaan apapun kita berwudu itu baik. Adapun menghadap kiblat tidak. Menghadap kiblat hanya disunahkan ketika sholat. Begitu juga menutup aurat. Menutup aurat hanya diwajibkan ketika sholat. Dan ketika kita tidak, ketika dihadapan orang tentunya, kita wajib menutup mulut. Apabila akan menjual rumah kemudian memastikan keseriusan pembeli, maka penjual minta DP 1%. Apabila tidak jadi jual beli, maka DP menjadi hak penjual. Iya, para ulama menyebut ini sebagai urban, ya. Ain, ro, Alif Nun Urban. Ah ini boleh. Urban itu ya kata kita DP ya, uang muka tanda jadi. Ah ini dengan perjanjian nanti kalau tidak jadi ya uang hilang. Karena apa? Karena pemilik barang ini kan berkurban. Ya. Yes. Ada yang mau beli dengan harga yang lebih tinggi, enggak boleh kan? Sudah mengikat perjanjian. Kok main dibatalkan saja uang kembali tentu rugi si penjual, si pemilik barang. Maka ini dibolehkan. Apakah boleh memberikan sedekah kepada boleh? Boleh. Pada anak-anak yang membutuhkan, yang miskin atau menyenangkan anak-anak hadiah ya. Boleh tidak dalam. Bagaimana jika berpuasa di negeri yang waktu puasanya lebih lama seperti di Rumania waktu subuh pukul 2 dan berbuka pukul 9 malam. Iya, mengikuti matahari terbit, matahari apa, fajar terbit dan matahari tenggelam. Apapun kapanpun waktu itu. Ya, kecuali jika tidak kuat la yukalikum wa nafsan. Atau mungkin kalau dia di sana safar, kaum muslimin di sana safar, orang musafir kan tidak wajib berpuasa ya. Tidak wajib berpuasa. Bolehkah wanita masuk ke kolam renang umum untuk mengantar atau menunggu anaknya berenang? Kalau di situ anak-anak semua, yang dewasa cuma ngantar semua mungkin. Kalau di situ ada dewasa campur aduk tentu akan melihat aurat ya, jangan. Bolehkah kita mengucapkan amin di akhir doa? Boleh. Ya, bahkan ini perintah Jibril kepada Nabi SAW. Ya, yang tidak benar itu ada orang berdoa lalu kita amin. Ini yang tidak ada contoh. Para sahabat ketika Nabi berdoa itu mendengarkan. Ketika Nabi mengucapkan amin lalu para sahabat mengucapkan amin. Sama ketika Jibril mengucapkan amin lalu Nabi mengucapkan. Apakah mengadankan bayi yang baru lahir termasuk dalam sunat rasul? Jika tidak, apakah berdosa jika tetap dilakukan? Ya, ini ada hadisnya, tapi Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Hadis mengadankan bayi, ya, riwayat An-Nasa'i. Kemudian ada hadis lain, riwayat Ibnu Sunni, ini dhaifun jiddan. Ya, sangat-sangat dhaif. Ada hadis lagi mauzu. Ya, riwayat As-Sabrani. Maka dua hadis terakhir tidak bisa mengangkat hadis pertama menjadi asma. Ya. Oleh karena itu, menurut Syekh Al-Albani ini bukan sunnah karena hadisnya dhaif. Kalau bukan sunnah ya berarti bid'ah. Berarti mengadzankan bayi yang lahir itu bid'ah karena hadisnya dhaif. Bagaimana hukumnya senam bagi wanita yang mana di situ ada musiknya dan campur baur antara laki-laki dan ya tentu tidak boleh. Ya. Seperti ini kan bisa dilakukan sendiri di rumah atau sesama wanita muslimah, jangan ada wanita kafir, nggak boleh ya. Dan kenapa harus musik? Ya, emang nggak bisa atau bergerak-gerak tanpa musik? Bisa. Satu, dua, tiga kan bisa. Ya. Itu pemadam ya, nggak harus nggak ada musiknya tentu nggak masalah. Bagaimana sebenarnya lafaz azan subuh dengan as-salatu khairu minan naum atau tidak? Iya ada ya, kan perintah Nabi langsung tambahkan as-salatu khairu minan naum di azan subuh. Hanya para ulama berselisih karena subuh itu azannya berapa kali? Subuh itu azannya dua kali, ya. Azan untuk orang-orang yang sahur dan azan untuk masuk waktu subuh. Ini yang mana? Ini yang berselisih. Ya. Yang mana yang pakai as-salatu khairu minan naum ini berselisih. Bagaimana cara menasihati suami yang tidak mau mencari nafkah padahal dia tahu itu adalah kewajiban? Ya terus diingatkan ya, jangan bosan-bosan sambil sabar. Tidak boleh menyakiti hati suami. Mungkin suami malah marah kalau istrinya terlalu apa itu cerewet ya. Nah, itu dilarang. Iya, enggak ada contoh dari Nabi. Selawat Nariyah, Tafrijiyah, selawat Al-Fatih, selawat Badar, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah selawat Ibrahim. Selawat termulia, satu-satunya selawat yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar ketika Umar bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasul? Maka beliau menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Seperti yang sering kita baca dalam ayat sampai innaka hamidun majid. Ini satu-satunya selawat yang diajarkan langsung oleh Nabi. Adapun yang lain, ya. Saya dulu suka tahlilan Maulid Isra Mi'raj, bahkan sampai membentuk jamaah tahlilan. Tapi saya enggak tahu kalau itu bid'ah. Saya hanya mengikuti GGI saya. Berdosakah saya? Dan bagaimana dengan jamaah saya? Saya apa ini? Saya sebarkan atau saya biarkan saja? Kalau apa? Kalau bisa mengajak mereka kembali kepada kebenaran, lakukan ya. Tapi kalau mereka enggak sikoh lagi sama antum, ya sudah. Ya. Nah, seperti Umar, tidak ada tempat-tempat yang aku pakai untuk mencaci maki Rasulullah kecuali tempat itu aku datangi lagi untuk memuji-muji Rasulullah sallallahu. Jadi salah satu bentuk taubat itu memperbaiki. Ya. Jadi kalau mampu, ya, orang-orang yang dulu pernah kita sesatkan, ya, kita ajak ke manhaj yang hak. Antum barangkali dulu pernah jadi orang apa NII, LDII, ya, jadi ustaznya, ngajak orang-orang masuk LDII ini. Sekarang hubungi mereka lagi, ajak ke manhaj yang hak, hanya mengikuti Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Yes, kita ikuti keburukan itu, kita ganti keburukan itu dengan kebaikan. Bila menguburkan jenazah sebelum ditutup tanah, diazankan dulu atau tidak? Tidak, tidak ada riwayat satupun, tidak ada hadisnya sama sekali mengazankan orang yang sudah mati. Ya. Kalau bayi tadi ada hadisnya walaupun dhaif, tapi mayat tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada dalil, tidak ada. Dan bertentangan dengan nakal dan akal. Kalau akal saja, akal yang sederhana saja, sangat-sangat bertentangan. Yes. Nah, di dalam azan adalah apa? Hayya 'alas shalah, mari sholat, ayo sholat. Ya. Itu dibisikin itu mayat, ayo sholat. Gimana? Secara akal, ya. Apalagi nakal. Mertua saya non-muslim sedang sakit dan akan tinggal dengan kami. Bagaimana bila nanti beliau melakukan ritual agamanya di rumah kami? Bagaimana bila pada rumah beliau meninggal di rumah kami? Ini kesempatan. Kesempatan untuk mentalkin dengan syahadat. Kesempatan untuk menuntun syahadat. Ya. Membaca syahadat masuk Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dakwah Nabi adalah mendatangi orang-orang kafir yang sakit. Setidaknya ada dua riwayat. Ya. Anak muda Yahudi dan Abu Thalib. Ya. Mungkin ada riwayat lain tidak sampai ke kita. Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam si pemuda Yahudi ini dan diajak masuk Islam dan akhirnya baca syahadat. Ya, begitu juga Abu Thalib. Untuk Abu Thalib, Allah berkehendak lain, mati dalam keadaan kafir. Berarti menuntun orang untuk masuk Islam, baca syahadat, ini sunnah. Apalagi ini mertua. Ya, tentu lebih berhak lagi. Ya, kalau mau mengadakan ritual agama Kristen misalnya Hindu, yang enggak boleh ya. Dosa besar. Ketika mertua kita mau minum khamar, kita belikan khamar, dosa. Mau ritual agama lebih besar lagi dosa. Ya. kami menabung di koperasi syariah yang koperasi tersebut bangkrut dan pengelolanya kabur. Bolehkah kami sebagai anak berbohong kepada orang tua bahwa uang sudah berhasil ditagih padahal itu uang iuran dari anak-anak untuk menyenangkan orang tua? Yang pertama, bohong tetap bohong, ya tidak boleh. Seandainya akan menyebabkan hal-hal yang fatal, ya mungkin jadi sakit jantung atau apa, maka setidaknya tauriah ya, jangan berbohong secara lafaz. Jadi secara lafaz tidak bohong. Seperti ya tauriah artinya, seperti Nabi Ibrahim ketika diajak untuk menyembah berhala, mendatangi peringatan tahunan dari berhala di kerajaan itu, beliau menolak dan mengatakan ini tapi aku sakit, ya. Maksud beliau sakit hati, ya. Tentu sakit hati seorang Nabi Walidullah Walirrahman diajak dalam acara penyembahan berhala gitu ya. Ini saudaraku, padahal istrinya dibilang ini saudara, ini juga Nabi Ibrahim, padahal yang dimaksud saudara sesama. Nah, dengan cara-cara seperti itu ya, karena berbohong lebih lagi Allah berfirman, Allah ada di mana-mana. Surat apa ya? Allah berfirman, Allah di mana-mana, surat apa ya? Atau dekat di urat leher. Urat leher ada ya. Kalau di mana-mana kan, sehingga bisa dibilang Allah tak bertempat. Paham apa itu? Bukankah sudah jelas Allah tempatnya di arah? Ya sudah dijawab sendiri nih. Ya sudah jelas Allah bersemayam di arah ya. Kenapa lalu dikatakan Allah di mana-mana? Terkecoh atau tidak paham dengan wahuwa aqrabu ilaikum min hablil warid, dia lebih dekat dengan leher terhadap kalian daripada urat leher kalian sendiri. Yang dimaksud ini yang pertama malaikat pencatat, itu dekat saja. Tafsiran kedua, Allah memang dekat dengan hambanya, betul. Tapi bukan dekat secara zat, bukan dekat secara zat, tetapi penglihatan, keberpihakan, ya pengetahuan dekat. Kan kita sering bilang, saya dekat dengan ibu saya. Saya dekat dengan ibu saya, padahal ibu saya di kampung. Kenapa? Karena hampir setiap hari telepon. Ibu masuk angin dikit saja tahu. Nah, ini kalimat tidak salah. Saya dekat sekali dengan ibu saya, padahal ibu saya di kampung. Nah, sementara saya jauh dengan si pula, padahal hampir setiap hari ketemu di kantor. Tapi jauh. Rumahnya di mana enggak tahu, punya anak berapa enggak tahu. Ya, hampir enggak pernah ngobrol. Kalimat seperti ini kan ada dalam bahasa kita. Dalam kaidah syar'i bahwa Allah dekat dengan hambanya itu bukan zatnya. Kalau zatnya jauh sekali, kita di muka bumi ini Allah dengan segala kemuliaan dan keagungannya bersemayam di atas arsy. Dan ada apa di atas arsy? Tidak ada apa-apa lagi selain Allah. Maka itu makna az-zahir. Allah az-zahir ya. Maka Allah bersemayam di arsy bukan berarti Allah menempati ruang. Sekarang begini, ruang itu makhluk bukan? Ruang itu makhluk. Ya, makhluk itu berarti syai', ya, sesuatu. Nah, sedangkan di atas arsy ini tidak ada apa-apa. Berarti tidak ada ruang. Karena ruang itu makhluk. Ruang itu di bawah arsy. Ya. Bingung apa enggak? Ya pokoknya begitu dah ya. Pokoknya Allah itu az-zahir. Allah itu az-zahir, laisa fawqahu ahad. Tidak ada apapun yang berada di atas Allah. Di atas arsy itu paling tinggi dan tidak ada yang pernah sampai ke tempat itu, al-mustawa namanya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamalatul arsy. Malaikat pemikul arsy, Jibril aja enggak nyampe. Jibril enggak nyampe tempat itu. Satu-satunya makhluk yang sampai ke tempat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan berdialog langsung dengan Allah Rabbul Alamin, mendengarkan suaranya, hanya tidak melihat. Ya. Nah, maka paham seperti tadi, bisa Asy'ariyah, bisa Mu'tazilah, atau yang lebih parah lagi Jahmiyah. Jahmiyah dikumpulkan oleh para imam karena menghilangkan semua sifat Allah. Jadi bagi orang Jahmiyah, Allah itu tidak punya sifat. Oh, oh. Ya, kita akhiri.